membahas hadis yang ke-34. Hadis yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu merubah dengan tangannya, fabilisanihi, dengan lisannya, dengan memberikan nasihat, memberikan arahan, dan apabila tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Itu hatinya mengingkari kemungkaran tersebut. Dan yang demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adzaful iman. Yang demikian adalah serendah-rendah keimanan. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita memasuki hadis yang ke-35. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisul khamisu wassalathun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marratin bihasbi mri'in minashar an yahqirahu akhahul muslim. Qulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah sahabat atau salah satu sahabat yang masyhur, yang dikenal dengan kunyahnya. Adapun namanya menurut pendapat yang sahih adalah Abdurrahman ibn Sahrin, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling memiliki sifat hasad, sikap dengki. Wala tanajasu, dan janganlah kalian memiliki sifat saling tanajasu. Nanti akan dijelaskan oleh mualif apa yang dimaksud dengan tanajasu. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian memiliki sikap saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas dagangan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, maka janganlah menzaliminya, dan janganlah merendahkannya, dan begitu juga jangan mendustakannya. Wala yahkiruhu, dan juga jangan meremehkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di dada. Wa yusyiru ila sadrihi 3 marat, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya dalam hati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hasbi mri'in minasyar, maka cukup seorang itu dikatakan jelek, an yahqirahu akhahul muslim, tatkala dia suka merendahkan, suka meremehkan saudara muslim. Qaulul muslimi 'alal muslimi haramun, setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haramun. Damuhu, yang pertama adalah darahnya haram, wa maluhu, hartanya haram, tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas dan seterusnya. Wa 'irduhu, begitu juga kehormatannya adalah haram, maka jangan sampai dilanggar. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita perkara-perkara yang akan menimbulkan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, perkara-perkara yang akan menyebabkan al-iftiraq, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengingatkan yang pertama adalah la tahasadu, janganlah kalian memiliki sikap atau sifat hasad, mendengki. Maka dijelaskan ala Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qaluhu la tahasadu, hadha nahyun anil hasad, la tahasadu, janganlah kalian memiliki sifat hasad. Di dalam hadis ini terdapat larangan untuk hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau syarah terhadap kitab atau hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Adapun al-hasadu, adapun yang dimaksud dengan hasad, wa karahatu ma an'amallahu ala akhika min ni'matin diniyatin aw dunyawiyatin. Yang namanya hasad adalah seorang tidak suka atas kenikmatan yang didapati oleh saudaramu. Ini yang namanya hasad, merasa tidak senang saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Min ni'matin diniyah, baik itu bentuknya kenikmatan agama atau dunyawiyah, atau kenikmatan-kenikmatan dunia. Inilah yang namanya hasad, seorang merasa tidak senang, merasa benci, merasa tidak suka tatkala melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, baik itu kenikmatan dunia maupun kenikmatan-kenikmatan diniyah agama. Barakallahu fikum. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan al-hasadu, ya. Ini yang disebut dengan hasad. Sawa'un tamanna yatzawaluha am lam tatamanna, baik engkau, ya, tamanaita, baik engkau berangan-angan untuk hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaramu maupun tidak berangan-angan. Famata karihta ma a'tallahu akhaka minan ni'ami fahadha huwal hasad, maka kapan saja engkau tidak senang melihat kenikmatan yang diberikan kepada saudaramu, yang Allah berikan kepada saudaramu, melihat kenikmatan yang ada pada saudaramu engkau tidak senang, fahadha huwal hasad, inilah yang disebut dengan hasad. Sehingga tidak diharuskan orang tersebut berangan-angan untuk hilangnya kenikmatan tersebut. Tidak. Tapi kapan saja dia merasa tidak senang tatkala temannya, tatkala saudaranya mendapatkan kenikmatan, ini sudah disebut dengan al-hasad. Ya, ini sudah disebut dengan hasad. Baik dia yatamanna, berangan-angan untuk hilangnya kenikmatan tersebut. Ya. Dia menginginkan supaya Allah menghilangkan kenikmatan tersebut atau tidak berangan-angan. Maka sama saja yang demikian itu adalah al-hasad. Barakallahu fikum. Maka Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Kitabul Ilmi. Kata beliau, menukilkan ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Faqala, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-hasadu, yani maksud dengan hasad, karahatul insani ma'an'amallahu bihi ala ghairihi. Yang dimaksud dengan al-hasad itu adalah seorang membenci kenikmatan yang ada pada orang lain. Dia tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya, baik kenikmatan sisi dinia, sisi agama, seorang mendapatkan petunjuk, diberi kemudahan ilmu, atau kenikmatan dari sisi dunia, seorang dipermudah rezekinya oleh Allah, kemudian muncul tidak suka, maka inilah yang namanya al-hasad. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwasanya yang namanya al-hasadu, yang namanya penyakit hasad, penyakit mendengki, ini adalah merupakan jenis penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Beliau akan menjelaskan kepada kita di antara bahaya-bahaya penyakit hasad. Di antara bahaya yang pertama dari penyakit hasad adalah karahatuhu ma qadarahullahu. Orang yang hasad, terjangkiti penyakit hasad, berarti dia tidak suka terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Ya. Berarti orang tersebut dia tidak senang dengan takdir Allah. Ini orang yang hasad. Karena seorang mendapatkan kenikmatan, semuanya adalah takdir, kehendak dari Allah. Seorang diberi kemudahan dari sisi din, agama, ini adalah takdir, kehendak dari Allah. Seorang dibukakan rezeki dari sisi dunia, ini adalah kehendak dari Allah. Maka tatkala muncul hasad pada diri seorang, menunjukkan orang tersebut dia tidak senang dengan apa yang telah Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan. Maka kata beliau, fa inna karahatahuma an'amallahu bihi ala hadha syakhsi karahatun lima qadarahu kaunan. Karena sesungguhnya tatkala seorang membenci apa yang Allah berikan kenikmatan pada seorang, karahatun, sama saja dia telah membenci takdir Allah subhanahu wa ta'ala, telah membenci ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang berhasil, seorang bisa memiliki ilmu din, seorang bisa istiqamah, semua takdir dari Allah, kehendak dari Allah. Seorang terkala diberi kemudahan dari sisi dunia, ini adalah kehendak dari Allah. Maka tatkala seorang dia hasad, mendengki dengan kenikmatan yang ada pada orang lain, menunjukkan bahwasanya orang tersebut, barakallahu fikum, dia telah benci terhadap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bahayanya hasad. Ya. Inilah diantara ngerinya bahayanya hasad. Mendengki, sama saja dia telah membenci takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang sanian, yang kedua, diantara bahaya hasad, Kata beliau rahimahullahu taala, annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Li'anal ghaliba anal hasita ya'tadi alal maqsuti bi dzikri ma yakrahu wa tanfirun nas anhu. Ini di antara bahaya yang berikutnya, bahwasanya orang yang hasad, anal hasada, bahwasanya hasad ini, perbuatan mendengki ini akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu akan memakan, akan membakar kayu bakar. Ini orang yang hasad. Ini orang yang hasad, barakallahu fikum. Hasad ini adalah akan memakan al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Kenapa demikian? Li'anal ghaliba, karena seringnya, ghalibnya, anal hasida, bahasanya orang yang hasad, ya tadi al-maksud, dia akan melampaui batas, akan mendzalimi kepada yang dihasadi. Ini ghalibnya, ini seringnya, orang yang hasad itu, dia akan mendzalimi kepada orang yang dihasadi. Bidzikri ma yakrahu, bisa jadi menyebutkan sesuatu yang dia benci. Dia akan menceritakan aib-aibnya, kejelekan-kejelekannya orang yang dihasadi. Diceritakan seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Ini yang pertama. Ya. Dia akan menceritakan, menyebutkan ma yakrahu, sesuatu yang dia tidak sukai, yang tidak disukai oleh orang-orang yang sedang dihasadi. Ya. Atau yang kedua adalah watanfirun nas anhu, atau dia akan membuat manusia itu lari dari orang yang orang tersebut, yaitu orang yang dihasadi. Inilah orang yang berbuat hasad, inilah orang yang hasid, orang yang hasad, bahwasanya barakallahu fikum, akan melampaui batas. Bisa juga dia akan menghibai bidzikri ma yakrahu, dengan menyebutkan perkara-perkara yang dia tidak sukai. Atau yang kedua adalah watan firun nas, membuat manusia itu lari dari orang tersebut. Barakallahu fikum. Inilah bahayanya hasad. Bahaya yang ketiga dari bahaya hasad disebutkan ma yaqa'u fi qalbil hasidi minal hasarati, bahwasanya orang yang hasad hatinya itu akan capek. Orang yang memiliki penyakit hasad, barakallahu fikum, hatinya itu akan merasa capek. Karena dia senantiasa memikirkan apa yang ada pada orang lain, memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang lain. Sehingga barakallahu fikum, orang yang terjangkiti penyakit hasad, hatinya itu akan capek. Hatinya itu akan capek. Karena dia senantiasa memikirkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang lain, dan dia tidak memikirkan kenikmatan yang ada pada dirinya. Kemudian di antara bahaya hasad yang keempat, ana fil hasadi tasabbuhan bil yahud, bahwasanya hasad ini menyerupai orang-orang Yahudi. Karena di antara penyakit yang menjangkiti orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu terjangkiti penyakit hasad, merasa tidak senang melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Ya. Orang-orang Yahudi hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang al-Yahud. Karena orang-orang Yahudi mereka menginginkan bahwasanya Nabi itu dari Bani Israel. Dari Bani Israel, ternyata Allah menghendaki Nabi itu dari Bani Ismail. Sehingga setelah itu muncullah sifat hasad kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mau beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat hasad, akan sebagai penghalang untuk qubulul haq, sebagai menjadi penghalang untuk menerima al-haq, suatu kebenaran, maka hati-hatilah dari sikap al-hasadu. Barakallahu fikum. Kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa yang tasabbaha, menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka berarti dia termasuk dari mereka, ya. Dan sekali lagi bahwasanya hasad ini merupakan warisannya orang-orang al-Yahud, bahkan merupakan warisannya iblis laknatullah alaih. Ini hasad, ya. Di antara sebab kenapa iblis mendapatkan kutukan, mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sebabnya adalah karena terjangkiti penyakit hasad, memiliki sifat hasad, dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian khamisan, di antara bahaya hasad yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya la yumkin abadan an yarfa'a ni'matallahi anil ghairihi. Yang kelima, sebesar apapun hasad yang menjangkiti pada diri seorang, sekuat apapun hasad yang menjangkiti pada diri seorang, la yumkin abadan, tidak mungkin selama-lamanya menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Walaupun orang banyak yang tidak senang, orang banyak yang menghasadi atas kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan, maka kuatnya orang yang berbuat hasad ini tidak bisa menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Idza kana hadza ghairu mumkinun fa kaifa yaqa'u fi qalbihi al-hasad. Kalau yang seperti ini tidak mungkin terjadi, artinya tidak berpengaruh dengan kenikmatan pada orang tersebut, dengan sifat hasad yang ada pada orang lain. Kalau yang seperti ini ghairu mungkin, tidak mungkin terjadi, fa kaifa yaqa'u qalbuhu al-hasad, bagaimana dia hatinya akan terjangkiti penyakit al-hasad. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, di antara bahaya hasad disebutkan anal hasad yunafi kamalul imani. Yang keenam, bahwasanya hasad ini akan menghilangkan kesempurnaan keimanan. Hasad ini akan menghilangkan, menafikan kamalul iman, kesempurnaan iman. Ini hasad. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW barakallahu fikum memerintahkan kepada kita untuk memiliki sikap mahabbah, mencintai sama muslim. Adapun hasad kebalikan dari mahabbah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, ya. Tidak akan sempurna iman salah satu di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi. Barakallahu fikum. Kemudian di antara bahaya hasad yang ketujuh, anal hasada yujibu i'radul abdi an su'alillahi ta'ala min fadlihi. Orang yang terjangkiti penyakit hasad, dia akan memalingkan seorang hamba untuk minta kepada Allah min fadlihi, dari keutamaan dari keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-9 di antara bahaya hasad yang ke-9, annal hasida, bahwasanya orang yang hasad, yara annahu laisa fi ni'matin. Orang yang terjangkit dari penyakit hasad, dia melihat dirinya tidak mendapatkan kenikmatan. Wa anna hadzal maqsuda fi ni'matin akbar minhu, dan dia melihat orang yang dihasadi mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada dirinya. Ini orang yang hasad, ya. Orang yang hasad dia melihat dirinya tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa. Dia tidak mendapatkan kenikmatan ini itu. Sedangkan orang yang dihasadi dia akan melihat orang yang dihasadi itu adalah mendapatkan kenikmatan yang akbar, yang lebih besar dari dirinya. Wahina idzin, kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Kalau dia memandang orang lain mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, giliran memandang dirinya sendiri seakan-akan tidak mendapatkan kenikmatan. Kalau sudah seperti ini, wahina idzin, yang terjadi adalah yahtakiru nikmatallah. Dia akan meremehkan, akan merendahkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqumu bisyukriha, sehingga orang tersebut tidak mau bersyukur. Ini akibat orang yang hasad. Ini akibat orang yang terjangkiti penyakit hasad. Karena melihat orang lain ala ni'matin akbaru minhu, di atas kenikmatan yang lebih besar daripada dirinya, dan dia melihat dirinya laisa fi ni'matin, tidak mendapatkan kenikmatan. Maka ujung-ujungnya dia tahkir, merendahkan, meremehkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, sehingga dia tidak bisa bersyukur. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-9 di antara penyakit hasad, al-hasadu khuluqun dhamimun. Bahasanya yang namanya hasad, penyakit hasad adalah merupakan akhlak yang dhamim, akhlak yang rendahan, akhlak yang sangat jelek, ya. Ini hasad, ya. Khuluqun dhamimun. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal terkait tentang bahaya-bahaya hasad yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wala tanajasu, ya, janganlah kalian memiliki sifat mendengki, dengki sama muslim. Kemudian perkara yang kedua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajasu. Apa yang disebut dengan at-tanajasu? Tanajasu. Qalal ulama, berkata para ulama, at-tanajasu atau yang disebut dengan al-munajasah, an yazida fi sil'ah ay fi thamaniha fil munadati wa huwa la yuridu syira'uha wa innama yuridu naf'ul ba'i'i awil idrari bil mustari. Perhatikan pengertian al-munajasah, ya. Adapun al-munajasah adalah an yazida fis sil'ah, seorang menaikkan harga. Ini dalam masalah dagang, ya. An yazida fis sil'ah, seorang menaikkan harga. Ay fi thamaniha, menaikkan harga di dalam masalah tawaran, fil munadah. Wa huwa la yuridu syira'uha, dan dia tidak ingin beli. Tidak ingin beli, tapi dia menawar dengan tawaran yang tinggi. Sebagai contoh, ya. Atau saya selesaikan dulu penjelasannya. Wa innama yuridu naf'ul ba'i, dia hanya ingin memberikan keuntungan kepada penjual. Awil idrari bil mustari, dan ingin merugikan si pembeli. Ya. Ini berarti pihak ketiga. Ya. Sebagai contoh, ada penjual kangkung, ya, di pasar. Ya. Ada yang mau beli. Ya. sama penjualnya ditawarkan bahwasanya kangkung satu ikat 1000. Kemudian datang orang yang ketiga menawar dengan harga yang lebih tinggi. Dia mengatakan, saya berani kangkung ini 1500. Ya. Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah ingin memberikan keuntungan kepada penjual, tapi merugikan apa? Pembeli. Maka yang seperti ini dilarang di dalam Islam, munajasah. Dia cuma menawar dengan harga yang tinggi, tapi dia tidak ingin membeli, ya. Hanya ingin menguntungkan penjual dan merugikan pembeli, ya. Dan ini biasanya di pasar sering terjadi yang seperti ini, sistem al-munajasah, ya, jual beli dengan sistem al-munajasah. Itu yazidu fisil'ah, menaikkan harga, tapi dia wala yuridu syira'uha, dia tidak ingin membeli, cuma nawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak ingin membeli, hanya saja ingin menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Ya. Maka yang seperti ini barakallahu fikum, di dalam Islam mamnu, terlarang. Kemudian yang berikutnya adalah wala tabaghadu. Ya, tabaghadu. Al-baghdha'u hiya al-karahatu. Membenci. Ya, larangan berikutnya adalah jangan saling membenci. Ya, jangan saling membenci satu sama yang lain. Aila yakrahu ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian membenci sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ini juga di dalam Islam mamnu, terlarang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakanginya. Ya. Sama itu membenci. Orang kalau sudah benci kan apa? Tidak mau ketemu, ya. Saling membelakangi. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Yani an yuwalliya kullu wahidin akhar, dia berpaling dari yang lainnya. Duburahu bihaitsu la yattafiqu ittijahu, yaitu dia tidak mau saling berhadapan, tidak mau satu arah, ya. Artinya apa? Saling membelakangi. Kemudian yang larangan berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, ya'ni la yabi'u ahadun ala bai'i akhihi, mithlu an yastariya insanun sil'atan bi'asaratin wa yadhabu akhar ila al-mustari wa yaqulu ana abi'u alayka bi'aqal, ya, li'ana hadha yafdhi ila adawati wal baghdha. Ini terkait dengan jual beli lagi. Yang berikutnya adalah wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din, dan janganlah kalian menjual di atas jualannya orang lain. Yakni bagaimana bentuknya? La yabi'u ahadun ala bai' akhihi, janganlah engkau menjual di atas dagangan saudaranya. Mithlu, contohnya, an yastariya insanun sil'atan bi'asaratin, ada seorang membeli suatu barang dengan harga 10 real. Ya, bahasa kitanya 10 ribu aja, ya. Ada seorang membeli barang dengan harga 10 ribu rupiah. Wa yadhhabu akhar, kemudian datang penjual yang lain mengatakan, saya jual kepada kamu dengan barang yang sama dengan harga yang lebih murah, ya. Ini sesama pedagang, ya. Maka yang seperti ini juga tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Ya, ini menjual di atas dagangan orang lain, ya. Terkala ada orang membeli barang di pasar dengan harga 10.000, ya, lagi nyang-nyangan 10.000, si pembeli mengatakan 10.000, datang pedagang lain mengatakan, beli sama saya saja. Barangnya persis, mereknya sama, kedaluarsanya sama, tapi saya jual kepada kamu lebih murah. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kecuali kalau akadnya dengan yang pertama sudah dibatalkan. Udah saya mundur, gak berani, ya. Kemudian datang, beli sama saya saja, lebih murah. Ini boleh yang seperti ini. li'ana hadza yafdhi ila al-adawah wal baghdha. Karena yang seperti ini barakallahu fikum akan menimbulkan permusuhan dan akan menimbulkan kebencian, ya. Ini semua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sikap hasad, al-munajasah, ya. Kemudian membenci, saling membelakangi, menjual di atas jualan saudaranya. Ini semua kata beliau yafdhi ilal adawah, akan menimbulkan permusuhan wal baghdha dan akan menimbulkan kebencian. Oleh karena itu perkara ini semua termasuk min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kunu ya ibadallah, jadilah wahai hamba-hamba Allah ikhwana, menjadi orang yang bersaudara. Amithlul ikhwani fil mawaddati wal mahabbati wal ulfati wa adamil i'tidai. Yaitu hendaklah kalian bersaudara dari sisi kecintaan, dari sisi kelembutan, ya, supaya memiliki saling mencintai, sifat lemah lembut dan seterusnya. Wa adamul i'tidad, dan jangan sampai engkau melampaui batas, mendzalimi satu sama yang lain. Baik mendzalimi dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan. Barakallahu fikum. Suma akada hadhil ukhuwah, kemudian persaudaraan ini diperkuat lagi dengan sabda Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, ya. Lejami semuanya. Kata beliau lejami'i bainahuma wa huwal islam wa huwa aqwa silatun takunu bainal muslimin. Kata beliau, seorang muslim adalah saudara atas muslim yang lainnya, dan ini merupakan persaudaraan yang aqwa, ya. Persaudaraan yang dibangun di atas iman, di atas Islam, ini adalah persaudaraan yang kuat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menghindari perkara-perkara yang bisa menimbulkan al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadzlimuhu, janganlah kalian mendzalimi seorang muslim. Ya, mendzalimi melampaui batas. Ya. Melampaui batas. Aila ya'tadi alaihi, jangan sampai seorang muslim itu melanggar, melampaui batas kepada orang lain. Wala yakhdhiluhu, dan begitu juga jangan sampai meremehkan, merendahkan saudara muslim. Fi maqami yajibu ayantasira bihi. Ini wala yakhdhiluhu, ini jangan sampai melantarkan, membiarkan saudaranya. Fi maqami yajibu ayantasira bihi, pada tempat yang pantas untuk ditolong, ya. Tatkala kita melihat saudaranya membutuhkan bantuan, dibantu. Jangan terus dibiarkan. Wala yakdzibuhu, yaitu jangan mendustakan, yaitu jangan mendatangkan khabar-khabar dusta. Ae la yukhbiruhu bihaditsin kadzib, jangan mendatangkan khabar, menceritakan dengan khabar-khabar yang kadzib, yang dusta. Wala yahqiruhu, itu jangan meremehkan, jangan merendahkan. Ae yastahinu bihi, ya. Jangan merendahkan saudara muslim, ya. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada nasihat yang sangat indah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tatkala beliau menjelaskan lafaz wala yahqiruhu, janganlah engkau meremehkan saudaramu. Aifala yahkumu ala nafsihi bi annahu khairun min ghairihi. Kata beliau, jangan sekali-kali engkau menghukumi dirimu, engkau menganggap dirimu itu lebih baik dari orang lain. Masya Allah, ini nasihat yang sangat indah. Dari kalimat tahkir, jangan meremehkan orang lain. Kata beliau, jangan engkau menghukumi dirimu itu lebih baik dari orang lain. Kenapa demikian? Karena tatkala seorang itu menghukumi, menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain, akan muncul tahkir, meremehkan. Dia apa itu, bisanya cuma seperti ini, dia bisanya cuma seperti itu. Dia menganggap dirinya lebih baik. Maka yang seperti ini akan muncul tahkir, meremehkan. Sehingga beliau mengingatkan, jangan sekali-kali engkau menganggap nafsu jiwamu, dirimu, bi anau khairun min ghairihi, bahwasanya lebih baik dari orang lain. Bal yuhkamu ala ghairihi bi anau khairun minhu, bahkan engkau menghukumi orang lain itu lebih baik daripada engkau. Ya. Jadi kalau kita melihat orang lain yang muncul pada diri kita, seharusnya kita itu harus menghukumi orang lain itu lebih baik dari diri kita. Barakallahu fikum. Wa idza ra'a shaghiran musliman hakama bi annahu khairun minhu bi itibari annahu akhafu dhunuban minhu fil Islam. Sebagai contoh kata beliau, apabila melihat seorang muslim yang kecil, ya, shaghiran musliman, kau melihat seorang muslim masih kecil, jangan terus diremehkan, menganggap saya lebih bagus karena saya sudah lebih lama ngaji, saya lebih banyak ilmunya. Tidak demikian. Tapi justru dihukumi bahwasanya yang kecil ini lebih baik darinya. Dari sisi bahwasanya dia lebih ringan dosanya karena dia masih kecil. Dosanya itu masih ringan. Barakallahu fikum. Ini tatkala melihat yang kecil, anggap ini lebih baik daripada saya. Dia lebih sedikit, lebih ringan dosanya dibandingkan saya. Adapun saya sudah banyak dosanya. Sekarang wa idza ra'a man huwa akbaru sinan minhu hakama bil khairiyah bi'tibari anu aqdamu hijrahu minhu fil Islam. Barakallahu fikum. Sekarang kalau melihat seorang yang lebih besar umurnya dari kita, ya, melihat orang yang lebih besar, dia lebih besar umurnya, mungkin lebih lama ngajinya, maka kita pun harus menghukumi dia lebih baik daripada saya. Dia lebih baik daripada kita. Dari sisi mana? Dia lebih dahulu hijrah, dia lebih dahulu masuk ke Islam, ya. Dia lebih dahulu mengenal dakwah, dia lebih dahulu kenal al-haq, ya. Nah, inilah seorang muslim. Ya, seorang muslim tatkala melihat orang lain itu jangan sampai menghukumi dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Tapi justru kita menghukumi mereka itu lebih baik daripada kita. Kalau kita melihat seorang muslim yang kecil, kita anggap dia lebih baik karena dosanya masih sedikit. Kalau kita melihat seorang yang lebih tua daripada kita, mereka lebih baik karena dia lebih kenal dakwah, dia lebih pengalaman daripada kita, dan seterusnya. Inilah nasihat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Pada kalimat walayahkiruhu, janganlah engkau merendahkan, mentahkir, meremehkan seorang muslim. Barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, yakni taqwallahu ta'ala makhaluha al-qalbu. Idza taqal qalbu ittaqat al-jawarihu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Taqwa itu tempatnya di sini. Wa yusiru ila sadrihi, sambil menunjuk ke arah dadanya. Apa artinya? Kata beliau, at-taqwallah, yang namanya bertakwa kepada Allah, mahaluha al-qalbu. Yang namanya takwa kepada Allah, tempatnya itu adalah hati. Di dalam hati. Ini yang namanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Wa idza taqal qalbu, apabila hati seorang itu sudah bertakwa kepada Allah, maka anggota badannya pun akan ikut bertakwa. Ini apabila hati itu sudah bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, maka al-jawarihu, maka anggota badannya itu akan ikut bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sekumpal daging, yaitu hati. Apabila hati tersebut baik, maka baiklah semuanya. Dan apabila hati tersebut rusak, maka rusaklah semuanya. Sehingga kata beliau, apabila hati telah bertakwa, maka anggota badan yang lainnya pun akan bertakwa. Matanya pun akan bertakwa, tangannya pun akan bertakwa, lisannya pun akan bertakwa. Artinya akan menghindari perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa yushiru ila sadrihi thalatha maratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. Yani yaqulu at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi sambil mengatakan takwa itu tempatnya di dalam hati, takwa itu tempatnya di dalam hati. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qal bi hasbi mri'in minasyar an yahkirahu akhahul muslim. Cukup seorang dikatakan jelek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia suka merendahkan saudara muslim, ya. Cukup seorang itu dikatakan jelek tatkala dia akhahu muslim, an yahkirahu akhahu muslim, suka merendahkan saudara muslim. Bihasbi, ini hasbi, wabil bazaidah, ini alhasbu alkifayah, ya. Artinya cukup. Bima'na law lam yakun minasyar ila an yahkirahu akhahu lakana hadha kafian. Artinya, kalau seorang tidak memiliki dosa, tidak memiliki kejelekan kecuali satu, yaitu suka merendahkan seorang muslim, suka meremehkan seorang muslim, maka yang seperti sudah cukup orang tersebut dikatakan memiliki sikap jelek, memiliki sifat jelek. Kenapa? Karena dia suka merendahkan saudara muslim. Barakallahu fikum. Al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu 'irduhu. Perhatikan di sini, seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah haram. Apa yang haram? Yang pertama adalah damuhu, darahnya. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali tatkala melakukan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah as-sayyib az-zani, seorang sudah menikah dengan sah, kemudian dia berzina. Boleh di sini dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Tapi ini semua adalah tugasnya para waliyul amri, penguasa. Yang kedua adalah maluhu, harta seorang muslim adalah haram. Tidak boleh untuk diambil dengan cara yang dengan paksa dan seterusnya. Wa irduhu, kemudian kehormatannya. Damuhu wa la yajuzu an ya'tadi alaihi biqatli aw fi madunahu. Darahnya tidak boleh ditumpahkan dengan cara dibunuh atau yang lainnya. Tidak boleh. Ini darahnya. Wa maluhu la yajuzu an ya'tadiya ala malihi bin nahbin aw syaraqatin aw jahdin aw ghairi dzalik. Maluhu, ya, hartanya itu tidak boleh untuk dizalimi, tidak boleh untuk dirampas, tidak boleh untuk dicuri, tidak boleh untuk dipaksa, tidak boleh. Karena harta seorang muslim pada asalnya itu adalah haram, ya. Pada asalnya adalah haram. Sehingga tidak boleh seorang memaksa untuk meminta, memaksa untuk barakallahu fikum, mencuri dan seterusnya. Wa'irdhuhu, ya. Wa'idhuhu fala yajuzu an yahtabahu. Kehormatannya, tidak boleh kehormatan seorang muslim untuk dihibai, diceritakan aibnya, kejelekannya, sesuatu yang dia tidak senang kalau mendengarnya. Barakallahu fikum. Inilah kehormatan seorang muslim. Kita diperintahkan untuk menjaganya. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh di sini dijelaskan fawaidul hadis, faidah-faidah hadisiah yang bisa kita ambil. Yang pertama, faidah yang pertama kata beliau, al awalu, yang pertama, annahyu anil hasadi, larangan untuk hasad, ya. Larangan untuk hasad itu mendengki. Wanahyu litahrim, dan larangan di sini bentuknya adalah haram, karena larangan itu ada dua, ya. Larangan itu ada dua, yang pertama litahrim, haram, dan yang kedua adalah lil karohah, dibenci. Dan larangan di sini, larangan untuk hasad adalah litahrim, bahkan merupakan min kabairi dzunub, merupakan dosa yang besar, ini hasad, ya. Wal hasadullahu mudharun katsiratun, dan hasad itu memiliki bahaya-bahaya yang sangat banyak, ya. Tadi kita sudah sebutkan, ya. Minha, diantaranya kata beliau rahimahullah ta'ala, annahu kariha liqadha'illahi wa qadarihi. Orang tersebut dia telah benci, tidak suka terhadap ketentuan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian wa minha, di antara bahaya hasad juga kata beliau, annahu ada udwani ala akhihi. Di antara hasad, bahaya hasad akan menimbulkan permusuhan kepada saudaranya, ya. Akan menimbulkan permusuhan. Wa minha annahu yujibu fi qalbil hasidi hasaratun. Begitu juga di antara bahaya hasad, hati orang yang terjangkiti penyakit hasad itu akan merasakan kepedihan, akan merasakan kesedihan. Barakallahu fikum. Sehingga kullama izdadat an-ni'ama izdadat hadhil hasarah, sehingga kala melihat saudaranya semakin mendapatkan kenikmatan, semakin sakit juga hati. Ini orang yang hasad. Barakallahu fikum, ya. Sehingga hilangkanlah penyakit hasad, ya. Hasad ini tidak ada keuntungannya. Tidak akan menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya, walaupun yang menghasadi sangat banyak, ya. Kemudian barakallahu fikum, di antara faedahnya juga yang kedua kata beliau, tahrimu al-munajasatu, haramnya al-munajasah, yaitu bersaing di dalam penawaran, ya. Lima fiha minal udwan alal ghairihi. Kenapa dilarang al-munajasah? Yaitu menaikkan harga tapi dia tidak menginginkan untuk membelinya, hanya ingin menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Ya. Kenapa yang demikian ini terlarang barakallahu fikum? Lima fiha minal udwan, karena bisa menimbulkan permusuhan alal ghairihi, kepada yang lainnya. Wa qanu hasababan litabaghudi, bahkan merupakan sebab munculnya kebencian. Bukan hanya permusuhan, dia akan muncul kebencian satu sama yang lain. Fala yajuzu li insani an yabghudha akhahu, tidak diperbolehkan seorang itu membenci saudaranya, au an yaf'ala sababan yakunu jaliban lil bughdi. Tidak diperbolehkan seorang itu membenci saudaranya atau melakukan sebab-sebab yang akan menghantarkan kepada kebencian. Ini tidak diperbolehkan, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu lil muslimi an yahjura akhahu fawqa thalathati ayamin. Tidak halal, tidak diperbolehkan seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan, tidak mau salam, ya. Fawqa thalathati ayamin. Yaltaqiyani fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Kalau bertemu dia berpaling, yang satu ke sana, yang satu kemari. Wa khairuhuma, dan yang paling baik dari keduanya, alladzi yabda'u bis salam. Ya. Dan yang paling baik dari keduanya adalah dia yang memulai dengan salam, ya. Ini larangan untuk saling membenci sesama muslim. Barakallahu fikum. Dan juga di sini terdapat larangan untuk melakukan sebab-sebab yang akan menghantarkan kepada kebencian, yang akan menghantarkan kepada permusuhan. Ya. Barakallahu fikum. Sebab-sebab yang akan menghantarkan kepada kebencian dan menghantarkan kepada permusuhan. Ya. Ghibah, namimah, barakallahu fikum. Banyak sekali. Ya. Maka di sini dituntut seorang muslim untuk senantiasa hifdzul lisan, menjaga lisan, ya. Karena lisan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Betapa banyak permusuhan ditimbulkan karena lisan, ya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang sejati, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim kata Nabi adalah apabila muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan tangannya, dari gangguan lisannya. Dia bisa tenang bersahabat, dia tenang, enggak khawatir nanti saya dihibah, ya. Sekarang jadi temannya, nanti di belakang ternyata saya diceritakan begini-begini, ya. Barakallahu fikum. Inilah seorang muslim yang dia senantiasa menjaga kehormatan saudaranya, yang senantiasa menjaga kehormatan saudarinya, ya. Sehingga jangan sampai seorang muslim, tapi tatkala berteman dia takut, ya. Jangan-jangan sekarang menjadi teman dekatnya, nanti saya diceritakan begini-begini, muncul permusuhan, nah, jangan demikian. Barakallahu fikum. Kemudian di antara faedah yang berikutnya, kata beliau, tahrimul bai'i ala bai'il muslimi wa mithluhu asyira'u ala sira'ihi wal khutbati ala khutbatihi wal ijarati ala ijaratihi wa ghairi dhalik min hukukihi. Masya Allah. Di antara faedah yang berikutnya, kata beliau, adalah tahrim, haramnya menjual, ya. Haram yang tentang menjual di atas jualan orang lain, ya. Seperti yang saya contohkan tadi, ya. Ada orang lagi tawar-tawaran, dia mengatakan saya jual lebih murah daripada si fulan, ya. Atau dia melamar kepada wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, ini juga tidak diperbolehkan, ya. Melamar kepada wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Begitu juga barakallahu fikum, atau menyewa sesuatu yang sudah disewa oleh orang lain. Yang demikian barakallahu fikum tidak diperbolehkan, karena ini semua akan menimbulkan al-huquq, ya. Apa yang demikian ini akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan kebencian satu sama yang lain. Maka yang seperti ini barakallahu fikum dilarang di dalam Islam. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil satu faedah lagi, adalah tahrimu tadabur. Tahrimu tadabur, haramnya saling membelakangi. Wa huwa an yuwali akhahu dhahrahu wa la yakhudhu minhu wa la yastami'u ilayhi li anna hadha diddul ukhuwah al-imaniyah. Itu saling membelakangi, tidak mau saling mendengarkan, tidak mau saling menatap. Tapi tatkala ketemu itu bahasa kitanya melengos, ya, langsung menghindar, ya, saling membelakangi. Maka yang seperti ini barakallahu fikum dilarang di dalam Islam, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.